kata cepat berlalu. Biarkanlah waktu berlalu, asal kita tetap bersatu. Salalalala, salalala, salalalala, salalala, salalalala, salalala, salalalala, salalala. Arca, hidup Arca. Coba lagi buat kamu semuanya ya. Yang disilangkan dan juga kembali kalian sama-sama. Tari. Sama menari, aku ingin malam ini biar tak cepat berlalu. Marilah sayangku menari, tak usah kau hiraukan waktu. Biarkanlah waktu berlalu, asal kita tetap bersatu. Salalalala.